العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amir Al-Mu'minina Fil Hadith Rahimahullahu Ta'ala, Kitabu Salatil Khawf, Kitabu Salatil Khawf, bab yang ketiga, Babu Yahrusu Ba'duhum Ba'da Fi Salatil Khawfi. Bab dalam salat khauf, sebagian jamaah berfungsi untuk melindungi bahagian yang lain. Jadi itu diantara salah satu hikmah disyariatkannya salat khauf adalah melindungi yang lain. Di samping melindungi diri sendiri dan pasukan kaum muslimin, di antara hikmahnya adalah melindungi yang sedang salat atau yang sedang melakukan gerakan-gerakan dalam salat. Walaupun secara keseluruhan dalam salat, cuma di bagi duanya jemaah yang mengikuti imam. Jadi jemaah yang sedang tidak mengikuti imam berfungsi untuk apa? Melindungi. Ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bunyi bab ini. Hikmah orang yang tidak ikut imam dan tetap dalam keadaan berdiri adalah melindungi yang sedang rukuk, yang sedang sujud. Ya. Melindungi yang sedang rukuk dan sujud, walaupun semuanya dalam keadaan sholat. Karena ketika bertakbir imam, semua mereka bertakbir. Ya. Cuma ketika imam rukuk di rakaat yang pertama, sebahagian harus membangkang dari imam. Ya. Harus menyelisihi imam. Dan penyelisihannya terhadap imam ini adalah syariat. Ada ghayah, ada maksud syar'i. Dan agama yang menyuruh untuk menyelisihi. Asal hukumnya mengikuti imam wajib. Tetapi dalam kondisi tersebut justru diperintah untuk menyelisihi. Justru diperintah untuk menyelisihi. Imam ruku, mereka tidak ruku. Ya. Imam sujud, mereka tetap berdiri. Imam selesai dari rakaat pertama, mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa kecuali berdiri setelah takbiratul ihram. Dan ini pelajaran yang sangat penting yang diambil oleh seorang penuntut ilmu, bahwa terkadang keluar dari asal tuntunan itu ketika ada darurat, dituntun oleh agama. Lebih tegas mana kewajiban mengikuti imam dari merapatkan saf di ketika salat? Kekuatan kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Ya. Idza kabbara fakabbiru wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin faqulu amin. Kemudian idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu. Perintah yang sangat tegas dari Nabi SAW, dan bahkan Nabi SAW ingatkan dengan tegas, jangan sampai kalian menyelisihi imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dipilih, diangkat untuk diikuti. Tetapi dalam kondisi salat khauf, justru diperintah mereka untuk menyelisihi. Ya. Ini yang mesti kita pahami. Terkadang ada saatnya diberikan keringanan untuk tidak melakukan apa yang asalnya tuntunan. Ya. Orang yang berpegang kepada satu perkara saja dan tidak mengerti yang lain, sehingga ini yang membuat sikap keras yang sembrono, ya, yang tidak dibina di atas ilmu yang mendalam dan hanya semangat semata. Ya, kita inginkan semuanya ingin belajar, tuntut ilmu ini dengan baik, karena ilmu inilah yang menyelesaikan semua urusan. Jadi kembali kita kepada masalah kita, salah satu di antara hikmah disyariatkan salat, disyariatkannya salat khauf, di mana jamaah dibagi dua dalam mengikuti imam, adalah bagaimana yang tidak mengikuti menjaga yang sedang mengikuti gerakan imam. Al-Imam Al-Bukhari di sini membawakan hadis nomor 944. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Haywatu bin Shuraih qala haddathana Muhammad bin Harbin an-Zubaydi an-Zuhri an-Ubaydillah bin Abdillah an-Ubaydillah bin Abdillah ibn Utbah an-Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qama an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam وقام الناس معه. Abdullah bin Abbas bercerita tentang salah satu dari sifat salat khauf, ya, yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Nabi SAW berdiri untuk salat dan semua para sahabat berdiri menghadap kiblat. Fakabbara wa kabbaru ma'ah. Fakabbara wa kabbaru ma'ah. Nabi SAW bertakbir dan seluruhnya bertakbir. Maksudnya takbir apa? Takbiratul ihram. Berarti semuanya masuk salat. Karena takbiratul ihram itu takbir yang menjadikan seseorang berpindah status dari sebelum salat, dari sebelumnya tidak dalam keadaan salat, kemudian setelah itu dia dalam keadaan salat. Maka dinamakan dengan ihram, yaitu yang mengharamkan hal-hal yang dilarang dalam keadaan salat. Star. Ya. Takbir itu takbir memasukkan seseorang ke ibadah salat. Makanya tanpa takbir ini, walau sesempurna apapun gerakan yang dilakukan oleh seseorang, tanpa takbir tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Karena takbir ini rukun. Maka dimulai dengan takbir. Beda ya, takbir dengan mengangkat tangan. Takbirnya Allahu Akbar. Mengangkat tangan, tanpa mengangkat tangan tidak merusak salat. Ya, tidak merusak salat walaupun mengurangi pahala, karena mengangkat tangan termasuk yang disunnahkan. Ya. Kemudian semuanya bertakbir, berarti mereka semuanya masuk ibadah salat mengikuti imam. Kemudian waraka'a nasun minhum ma'ah. Ini yang mulai berbagi atau mulai terbagi. Maka Nabi ruku' dan waraka'a nasun minhum. Ruku'lah beberapa atau banyak orang dari mereka bersama Nabi. Raka'a nasun minhum berarti tidak semuanya. Ya. Minhum itu litab'id. Minnya litab'id, yaitu untuk membagi. Tidak semuanya. Beda dengan takbir tadi. Takbir tadi ketika Nabi takbir, maka seluruhnya takbir. Itu takbiratul ihram. Berarti semuanya masuk sholat. Kemudian ketika ruku Nabi SAW, maka sebahagian dari mereka pun ruku bersama Nabi SAW. Thumma sajad wa sajadu ma'ah. Kemudian Nabi sujud, yang tadi ruku bersama Nabi ikut sujud bersama beliau. Ya, ikut sujud bersama beliau. Thumma qama lithaniyati. Kemudian Nabi bangkit berdiri dari untuk rakaat yang kedua. Faqama alladhi sajadu, maka yang berdiri yang tidak mengikuti adalah yang sudah sujud tadi, yang bersama Nabi. Ya. Qama berdiri, alladhina sajadu, yang sudah selesai sujud bersama Nabi di rakaat yang pertama. Untuk rakaat kedua merekalah yang berdiri. Waharasu ikhwanahum. Nah, ini yang menjadi dalil Imam Bukhari membuat bab tadi. Waharasu ikhwanahum, dan mereka menjaga melindungi saudara-saudara mereka. Ya, kata Abdullah bin Abbas menceritakan. Jadi fungsi yang berdiri itu untuk melindungi yang sedang ruku dan sujud bersama Nabi SAW. Wa atatit ta'ifatul ukhra faraka'u wa sajadu ma'ah. Kelompok yang tadi belum ruku dan sujud bersama Nabi, maka mereka pun ruku dan sujud bersama beliau. Untuk rakaat yang keberapa? Yang kedua. Kulluhum fi salah. Ini catat baik-baik. Itu yang tadi kita tegaskan, bahwa ketika masuk salat semuanya masuk. Semuanya masuk. Kulluhum fi salah, semua mereka dalam keadaan salat. Ya. Walakin, akan tetapi, yahrusu ba'duhum ba'da. Dalam salat itu sebahagian melindungi yang lain, itu dengan cara membagi dua tadi. Selesai hadisnya. Dan yang berhubungan dengan bab jelas sekali dari dalam hadis ini, waharasu ikhwanahum, itu yang pertama. Kemudian di ujung, walakin yahrusu ba'duhum ba'dah. Ya, walakin yahrusu ba'duhum ba'dah, ini yang kedua yang menekankan atau yang menunjukkan kepada apa yang disimpulkan oleh Imam Bukhari di bunyi bab. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ini kok bisa berbeda dengan sifat yang tadi? Sifat yang telah kita pelajari. Karena yang telah kita pelajari itu berpindah tempat. Ya. Awalnya mereka di tempat yang lain menghadap ke musuh. Kemudian ketika tiba giliran mereka, mereka datang. Ya. Kalau di sini mereka pada posisinya saja, cuma tidak mengikuti imam. Dibagi dua rakaat tersebut, satu rakaat untuk sebagian yang pertama, yang lainnya berdiri. Rakaat kedua untuk bahagian atau kelompok yang kedua, yang pertama tadi giliran berdiri. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, sifat yang di ceritakan oleh Ibn Abbas ini dalam keadaan musuhnya di arah kiblat. Musuhnya di arah kiblat. Ya. Maka sifat salatnya seperti ini. Semuanya berdiri bersap-sap menghadap ke kiblat yang di sana ada musuh. Jadi ketika Nabi SAW memulai solat, semuanya menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian rakaat pertama dibagi dua. Sebahagian ikut Nabi, sebahagian tetap menghadap ke kiblat, tetapi menghadap musuh sebenarnya. Menghadap ke musuh untuk berjaga-jaga dan melindungi yang sedang rukuk dan sujud bersama Nabi. Jadi sifat yang sekarang ini dengan dalam keadaan musuh berada di arah kiblat. Kemudian yang kedua, tidak ada penjelasan di sini, mereka menambah lagi. Maksudnya menambah apa? Rakaat. Sebagaimana yang telah kita pelajari, setelah selesai setiap kelompok satu rakaat bersama Nabi, kemudian sisanya, rakaat yang tersisa itu mereka sempurnakan sendiri-sendiri. Ya kan? Sendiri-sendiri. Kemudian di sini tidak ada. Di sini tidak ada dan terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan seperti sifat salat khauf yang ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang sebelumnya, atau yang kedua memang jumlah yang mereka lakukan satu rakaat saja. Satu rakaat salatnya. Sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Memang saya lupa menjelaskan pada bab yang kedua itu, sebenarnya ada yang mengarahkan kita untuk pemahaman yang sekarang ini. Di ujung hadis bab yang kedua 943, wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman wa rukbanan. Jika musuh lebih besar jumlahnya, jadi khaufnya itu lebih, khaufnya lebih apa? Lebih besar, lebih tinggi, lebih rasa kekhawatiran, ketakutan diserang lebih besar. Maka salatnya pun semakin disimpelkan, semakin diperingankan. Makanya di antara yang dipahami oleh ulama dalam kasus Ibnu Abbas ini, hadis Ibnu Abbas ini, bahwa mereka hanya salat satu rakaat saja, makmum. Dan selesai. Salam bersama Nabi SAW karena suasananya sangat genting. Dan musuh benar-benar besar. Dan mereka dalam kesiagaan untuk menyerang. Ya. Maka tidak ada perlunya mereka menambah rakaat yang kedua, dan dengan satu rakaat sudah cukup. Ya. Tetapi berjamaahnya tetap disyariatkan. Walau suasana yang sesempit itu tetap berjamaah ditegaskan dalam sifat salat khauf yang dalam riwayat Ibnu Abbas ini. Jadi tidak ada penjelasan penambahan dan ada terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama kembali kepada sifat salat khauf riwayat Ibnu Umar, mereka nanti menyempurnakan sendiri-sendiri. Dan yang kedua ini juga sangat kuat, itu tadi berdasarkan hadis yang sebelum yang tadi kita bacakan tadi pada bab yang kedua, bahwa salat khauf ini disesuaikan dengan suasana. Kalau suasananya sangat sempit dan jumlah musuh begitu besar, mana mungkin mereka bisa salat dengan tenang. Ya. Dan bahkan terkadang nanti pada bab berikutnya, terkadang salat itu tertunda jauh dari waktu yang sebenarnya. Sudah keluar waktunya tetapi salat tetap tidak bisa dilaksanakan karena memang dalam suasana panasnya peperangan. Tidak ada sedikit pun tidak dibenarkan sedikit pun untuk lalai, untuk lengah. Makanya suasana siaga ini yang terkadang membuat pasukan tersebut lupa sholat, disebutkan karena kesiagaan tadi. Yang kedua, tidak bisa untuk menyisihkan waktu sholat, untuk sholat seperti keadaan tadi. Karena saking sempitnya, maka mereka yang jamaah cukup dengan satu rakaat saja dan selesai. Ya. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan itulah hadis yang sekarang, salah satu dari bentuk salat khauf yaitu ketika musuhnya berada di arah kiblat, maka sholatnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga apakah mereka ini, para jamaahnya, tetap melakukan sholat dua rakaat atau tidak dalam suasana yang seperti itu, maka terjadi perbedaan pendapat dan kedua-duanya sangat kuat. Ya, kedua-duanya sangat kuat. Bahkan di bab yang kedua tadi, sholatul khauf rijalan wa rukbanan, ya, boleh di, bahkan dibolehkan dalam keadaan berkendaraan, di atas kendaraan. Kita jelaskan ketika itu bahwa sholat fardu itu asal hukumnya tidak dibenarkan di atas kendaraan, yaitu kendaraan yang memang tidak bisa bergerak di atasnya, seperti kuda, unta, keledai, atau sepeda motor. Kalau sekarang ini seperti itu kira-kira tidak dibenarkan, tetapi dalam kondisi darurat khauf ini dibenarkan berdasarkan bab yang kedua. Bahkan bisa melakukan sholat dalam keadaan dikejar oleh musuh. Ini ada bab yang kelima nantinya. Bab yang kelima ya. Ya, bab yang kelima. Bab yang kelima ini dalam suasana yang luar biasa. Mengejar atau dikejar. Mengejar atau dikejar dalam suasana demikian. Ya, ini semakin diperingankan oleh Allah atau semakin diringankan, disimpelkan oleh Allah dalam syariat sholat khauf ini, seseorang melaksanakan sholat. Bahkan dalam keadaan mengejar itu mereka sholat, dan bahkan hanya memberikan isyarat saja, rukuk isyarat, sujudnya pun isyarat, dan masuk kepada jumlah rakaat tadi. Dalam suasana seperti itu, mereka karena tidak diketahui kapan amannya. Ini catatannya, kalau seandainya rasa aman itu tidak bisa diprediksi, satu jam lagi, dua jam lagi selesai perang, atau sudah ditaklukkan negeri musuh yang diserang, kalau tidak ada prediksi seperti itu, bisa jadi dua hari peperangan. Makanya sholat khauf ini tetap dibutuhkan. Ya, menyerang misalnya sebelum subuh, kemudian perkiraannya belum masuk waktu subuh sudah selesai perang, sudah selesai peperangannya. Ini bisa jadi diprediksi, bisa ditunda. Tetapi kalau tidak bisa diprediksi, maka menundanya pun susah. Bisa jadi berjam-jam setelah itu, dalam kasus yang ada pada bab yang keempat nantinya, ya, di perang Khandaq. Nah, ini yang membuat susah diprediksi karena sedang dikepung. Kapan selesainya pengepungan, dan bahkan upaya-upaya untuk melompati atau menyeberang melalui parit itu selalu dilakukan oleh pihak musuh. Mereka mengitari parit, kami mencari tempat bagaimana bisa mereka sampai ke seberang. Karena ukuran parit ini kan tidak sama. Dia bukan pakai untuk alat penggali itu, bisa jadi sama diukur beri garis, enggak. Mereka kan pakai manual saja. Dan terkadang mereka berjumpa dengan batu besar. Dialihkan sedikit atau diperkecil sedikit. Makanya kata dalam sirah Nabi, ada sebagian area itu yang memang bisa dilompati oleh kuda musuh. Tetapi kesiagaan pasukan kaum muslimin di sana luar biasa. Ya. Kemudian juga galiannya kan digundukkan di sebelah mereka, sebelah kaum muslimin. Ini juga sebagai benteng, tetapi mereka tetap siaga. Dari mulai sebelum subuh, mereka sudah siaga di sana. Sampai nanti malam. Ya, sampai malam. Sehingga terkadang terlambat sholat asarnya. Nah, ini yang mengarahkan kita kepada pendapat-pendapat yang tadi, dengan satu rakaat sudah cukup dalam suasana yang seperti itu. Dan bahkan boleh sholatnya dengan isyarat saja. Apalagi saat seperti itu. Di atas kendaraan musuh sedang mengejar. Karena pengejarannya tidak bisa diprediksi sampai jam berapa. Ya, dikhawatirkan 1, 2, 3 waktu salat terlalui tanpa ada salat, maka disyariatkanlah salat khauf. Bahkan dengan 1 rakaat, bahkan dengan mengisyaratkan saja, gerakan badan sedikit, ya. Tundukkan, kemudian tundukkan lagi untuk sujudnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, ini bab yang ketiga dan itu kesimpulannya. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Ada satu catatan ya di bawah bab ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari Ibnu Hajar di akhir syarah bab hadis akhir syarah hadis yang sekarang ini di bab yang ketiga, kata beliau, lam yaqa. Kemarin saya ditanya, sempat ditanya tentang salat maghrib. Ya, ketika itu saya menjawab tidak mengetahui dalilnya, ternyata memang tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua saya katakan, pada umumnya peperangan terselesaikan begitu saja ketika malam mulai tiba. Ya, peperangan itu tanpa ada kesepakatan. Ya, ketika sudah mulai terbenam matahari, maka bubar begitu saja. Tidak ada kelanjutan untuk berperang. Maka sholat maghribnya bisa jadi dilakukan dengan biasa, dalam keadaan biasa. Itu jawaban saya ketika itu. Dan di sini Ibnu Hajar mengatakan, lam yaqa fi syai'in minal ahadith al-marwiyati fi salatil khawf ya ta'arrudun li kaifiyati salatil maghrib. Karena salat yang 4 rakaat bisa dijadikan 2 rakaat di qasar, dan 2 rakaatnya dilakukan dengan cara tadi, sebagian 1 rakaat, sebagian 1 rakaat yang sisanya, kemudian sisa dari 2 rakaat yang sebenarnya itu mereka lakukan sendiri-sendiri. Itu dalam hadis Ibnu Umar yang telah kita pelajari. Di sini cukup dengan 1 rakaat menurut pendapat sebagian pendapat para ulama, dan bila mana tidak, maka mereka menambahkan sendiri-sendiri juga. Ya. Sementara salat maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Maka kata Ibnu Hajar di sini, lam yaqa fi syai'in min al-ahadits al-marwiyati fi salati al-khawfi ta'arrudun li kayfiyati salati al-maghrib. Tidak ada dalam sedikit satu pun hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat salat khauf ada menyinggung tentang cara salat maghrib, salat khauf dan salatnya salat maghrib. Tidak ada. Dan Ibnu Hajar penguasaannya terhadap hadis luar biasa. Ya. Menguasai hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ketika dia mengatakan tidak ada dalam satu pun riwayat yang menceritakan sifat salat khauf menyinggung tentang salat maghrib atau salat khauf maghrib. Ini benar-benar di atas ilmu, karena memang dia sangat menguasai hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dia mengatakan demikian, maka perkataannya ini bisa dipegang. Tapi kalau saya mungkin masih bisa diragukan, karena kita tidak menguasainya. Adapun Ibnu Hajar, ini sangat luar biasa. Bahkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bunyi bab Imam Bukhari mengatakan berdasarkan hadis ini, di bunyi babnya tidak ada sanadnya, beliau cari hadis tersebut dengan pencarian yang sangat luas sampai beliau dapatkan di mana keberadaan hadis tersebut. Ya, makanya beliau membuat di sini juga di Sharh Sahih Bukhari, dan juga memiliki karya khusus sendiri, yaitu menyambung hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tanpa sanad di kitabnya ini, kitab Sahih Bukhari. Bila mana ada hadis tanpa sanad dibawakan oleh Imam Bukhari, biasanya di bunyi bab atau tambahan-tambahan di bawah itu, Ibnu Hajar mencari di mana hadis tersebut. Ya, makanya beliau mengatakan Imam Bukhari membawakan hadis ini dengan sanadnya di kitab ini. hadis ini ternyata ada sanadnya dikeluarkan oleh si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Dan bahkan beliau punya kitab khusus. Ya. Yang dinamakan oleh beliau dengan Taghliqut Ta'liq. Taghliq At-Ta'liq atau At-Taghliqut Ta'liq. Itu menutupi menutupi celah-celah yang kosong dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama termasuk Imam Bukhari. At-Ta'liq itu adalah hadis yang dibawakan tetapi ada kekosongan pada sanadnya. Ada satu orang tidak disebutkan, dua orang tidak disebutkan, bahkan semua sanad tidak disebutkan, hanya Nabi saja. Nabi bersabda begini. Dan mereka tidak puas dengan kata-kata Nabi bersabda. Mereka harus tahu bagaimana hadis ini sampai kepada Nabi. Ditelusurinya, bahkan bukan satu dua jalur mereka menelusurinya. Jalur ini, jalur ini, jalur ini. Dan bahkan ada sahabat yang lain juga meneriakkan hadis yang sama. Ada sekian sahabat meneriakkan hadis yang sama. Dikumpulkannya semuanya. Nah, inilah semangat para ulama dahulu. Ya, dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di sini ini saya ingin menekankan bahwa perkataan Ibnu Hajar ini ada nilainya. Ketika dia mengatakan tidak ada dalam satu pun atau sedikit pun dalam hadis-hadis yang menceritakan sifat salat khauf ada menyinggung salat maghrib bagaimana cara salat khaufnya. Tidak ada. Dan ini berharga bernilai kata-kata ini karena memang beliau Ibnu Hajar luar biasa dalam menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa qad ajma'u an ala annahu la yadkhuluha qasrun. Ini beliau ingin memberikan pendapatnya. Memang mereka para ulama sudah sepakat bahwa salat maghrib boleh diqasar? Tidak. Ijma' para ulama. Salat maghrib tidak boleh diqasar. Ya, yang diqasar itu yang 4 rakaat. Iz ajma'u ala annahu la yadkhuluha qasrun wakhtalafu, dan mereka bersilih pendapat atau berbeda pendapat, halil aula an yusalla bil ula sintaini wasaniyati wahidatan ya awil aks. Nah, ini terjadi berbeda pendapat. Berarti ada salat khauf untuk salat maghrib. Cuma di setelah para ulama bersepakat tidak boleh diqasar, berarti bukan 2 rakaat. Tetap 3 rakaat. Yang diperselisihkan oleh para ulama caranya. Apakah Nabi SAW salat 2 rakaat dari maghrib itu bersama kelompok yang pertama? Atau Nabi SAW 1 rakaat bersama kelompok yang pertama, kemudian 2 rakaat tersisa bersama kelompok yang kedua. Tetap dibagi 2 kelompoknya. Tetapi apakah dengan kelompok pertama 2 rakaat, kemudian yang tersisa 1 bersama kelompok kedua, atau sebaliknya? Ini berbeda pendapat para ulama. Ya, inilah jawaban dari pertanyaan pada pertemuan yang lalu, yang ketika itu saya menjawab bahwa saya tidak tahu dalilnya, memang tidak ada hadisnya berdasarkan perkataan Ibnu Hajar di sini. Kemudian yang kedua, saya ketika kita telusuri peperangan Nabi SAW itu berkecamuknya peperangan itu hanya di siang hari, ya, hanya di siang hari. Makanya diceritakan oleh para ulama bahwa pasukan-pasukan perang dahulu siang harinya mereka bagaikan singa, saking ganasnya berperang menegakkan agama Allah. Malam harinya mereka merengek bagaikan anak-anak kecil meminta kepada ibunya. Merengek kepada siapa? Kepada Allah dalam solat malam. Ini yang membuat mereka selalu dalam kemenangan, diridai dan dicintai oleh Allah karena siangnya mereka melakukan ibadah yang sangat mulia. Di malam harinya mereka sibuk dengan ibadah individu. Bayangkan dalam hadis yang telah kita pelajari, 2 orang yang ditugaskan untuk meronda. Setelah peperangan yang melelahkan, pulang Nabi SAW karena khawatir musuh masih akan ada yang menyerang, maka Nabi tugaskan seseorang, 2 orang untuk berganti-gantian meronda, ya, menjaga kaum muslimin yang sedang beristirahat di malam hari. Ternyata memang ada musuh saat itu. Ketika giliran salah satu dari mereka tiba, Iya, daripada menung-menung saja diisinya dengan sholat. Ini luar biasa. Jadi diisinya dengan sholat, yang sholatnya tentu dalam keadaan siaga juga. Yang penting ada yang bangun. Nah, cuma dalam sholat itu dia mendapatkan musibah, dipanah oleh musuh. Ya, dipanah oleh musuh karena musuh tidak mau, tidak bisa mendekat. Kalau satu saja di situ ada yang sholat, berarti yang lainnya sedang siaga atau paling kurang berteriak membangunkan yang lain. Ya, makanya dipanahnya dari kejauhan untuk membunuh yang satu ini. Ternyata ketika panah pertama mengenai tubuhnya, dia tidak bergeming sama sekali. Ya, dicabutnya, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Dipanah lagi mengenai sasaran. Ya, dicabutnya lagi, dipanah lagi. Mungkin karena memang sudah tidak kuasa lagi menahan, maka terdengar rangan kesakitan manusiawi. Ya, ini yang membangunkan saudaranya yang belum tiba gilirannya atau yang sudah berlalu gilirannya, sehingga membangunkan yang lain, dan dia bertanya kepada yang tadi sholat dan dikenai oleh senjata musuh, kenapa kamu tidak bangunkan saya? Ya, dia mengatakan, karena saya sedang menyelesaikan wirid saya. Jadi dia setiap malam itu ada wirid membaca bahagian atau jumlah tertentu dari Al-Quran, belum selesai, maka dia belum mau menghentikan sholatnya, walaupun sudah dikenai oleh beberapa kali senjata musuh. Menunjukkan bahwa malam hari mereka memang memberikan hak atau hak jiwa mereka secara individu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini yang membuat saya menjawab ketika itu, kalau maghrib tiba mereka sudah berhenti dan mereka menyibukkan diri dengan ibadah masing-masing. Ternyata tidak demikian. Memang bisa jadi keadaannya secara ilmiah, andai kata peperangannya berlanjut, maka para ulama sudah memberikan jawaban. Mereka bersepakat bahwa tidak boleh dikosor, berarti tetap 3 rakaat. Cuma teknisnya yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yang pembagian kelompoknya tetap sama 2 kelompok. Kemudian apakah 2 rakaat pertama itu diberikan kepada bagian pertama dan kemudian yang satu rakaat tersisa untuk kelompok yang kedua, atau sebaliknya, berbeda pendapat para ulama. Nah, ini yang perlu kita tambahkan. Kemudian kita lanjut ke bab yang tadi sudah kita ingin baca, yaitu bab yang 4. Kitab ini hanya 6 bab, ya, 6 bab, dan hari ini kita selesaikan. Siap? Ya, karena saya rasa memang kebutuhan kita untuk berlama-lama tidak terlalu mendesak, karena hanya sebatas pengetahuan saja. Ya, tetapi itulah, Allah musta'an, kita selalu terseret kemana-mana untuk berlama-lama. Ya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab yang 4, babu salati inda munahadatil husuni wa liqa'il adu. Ini bunyi babnya. Babu salati inda munahadatil husuni wa liqa'il adu. Bab bagaimana salat ketika munahadati al-husun, dalam pengepungan terhadap benteng. Jadi kalau mengepung benteng ini kan kekuatannya sangat diperbesar, ya, ditinggikan, kemudian kesiagaannya, bagaimana benteng itu sesegera mungkin ditaklukkan. Ya. Kemudian waliqa'il adu hampir sama. Liqa'il adu berarti ketika benar-benar peperangan sedang berkecamuk. Ini yang liqa'il adu. Ya. Benar-benar sedang terjadi peperangan. Bagaimana tata cara salat ketika itu? Wa qala al-Auza'i in kana, ini Imam Bukhari membawakan mazhab al-Auza'i. Al-Auza'i ini salah satu ulama yang ilmunya tidak lebih kurang daripada ulama-ulama mazhab yang 4. Makanya dia punya mazhab sendiri. Al-Auza'i, Al-Thawri, ya, Ibn Uyayna, dan yang lainnya. Mereka punya pendapat. Cuma pendapat-pendapat mereka ini tidak ada murid-murid yang mengabadikannya Artinya tidak ada yang membelanya, yang mempelajarinya, yang mendalaminya. Berbeda dengan imam yang empat. Ya. Wa qala al-Auza'i, al-Auza'i kalau tidak salah namanya Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. In kana tahayya'a al-fathu wa lam yaqdiru 'ala as-salah, sallu ima'an. Ya, jika penaklukan itu diperkiraan dari prediksi pasukan memang 80% akan tercapai penaklukan, ya. Jadi mereka Al-Auza'i mempertimbangkan persentase berhasil ditaklukkan atau tidak. Bila mana persentasenya besar, ya, in kana tahayya al-fathu wa lam yaqdiru 'ala as-salah, karena persentasenya di atas 70% penaklukannya, berarti harapannya besar, ya, maka untuk menyelesaikan penaklukan lebih utama daripada mengurangi kesiagaan dengan melaksanakan sholat. Jadi yang diprioritaskan ketika itu menaklukkan, baru nanti setelah taklukkan mulai diperbincangkan atau dipikirkan masalah sholat. In kana tahayya al-fathu wa lam yaqdiru 'ala as-salah, ketika dalam penaklukan itu mereka belum mampu untuk sholat, sallu ima'an, mereka sholat dengan cara isyarat. Ini pendapat Al-Auza'i. Kullu mri'in li nafsihi, karena memang sedang mengepung, ya, sedang mengepung atau sedang berkecamuknya peperangan, dan mereka melihat bahwa musuh sudah hampir kalah atau benteng tadi sudah hampir ditaklukkan, maka mereka tetap memprioritaskan penaklukan atau pengalahan musuh, tetapi sholat tetap dilakukan dengan cara isyarat sendiri-sendiri. Ya. Itu kata Al-Auza'i. Fa illam yaqdiru, ini kebalikannya. Fa illam yaqdiru 'alal ima', ini kalau kondisinya tidak bisa untuk melakukan salat dengan ima', dengan isyarat. Fa illam yaqdiru 'alal ima', akhkharu as-salata hatta yankashifal qital. Jika untuk sholat dengan cara isyarat itu juga mereka tidak mampu, ini luar biasa ya. Karena kan sholat ini membutuhkan kefokusan. Tetapi sekarang ini sedang berhadapan dengan musuh. Untuk memberi isyarat saja susah. Sudah rakaat keberapa? Atau sudah imak yang sujud atau imak yang ruku? Karena kan bedanya cuma apa? Cuma tinggi rendahnya saja. Jadi ini yang susah difokuskan oleh pasukan tersebut. Kalau seandainya seperti itu keadaannya, sampai untuk sholat secara isyarat saja mereka tidak mampu, sementara penaklukan benteng musuh atau mengalahkan musuh itu sudah di depan mata, maka mereka menunda sholat sampai yang kasyifal qital, peperangan sudah tampak kepastiannya, ya, maksudnya kemenangan yang mereka capai tadi sudah nampak, barulah mereka melakukan sholat kapanpun. Ini pendapat Al-Auza'i. Fa'in lam yakdiru lam yujizi'humut takbir. Kalau penaklukannya tidak depan mata, persentasenya di bawah 60% atau menengah lah, 50% persentase mengalahkan atau menaklukkan benteng, dan mereka juga tidak mampu untuk sholat secara isyarat, maka kata pendapatnya Al-Auza'i, tidak cukup dengan sekedar takbir. Ya, maksudnya apa? Takbir kemudian lakukan apapun saja, kemudian nanti salam. Tidak ada gerakan ruku, tidak ada sujudnya, tetapi masuk sholatnya sudah diniatkan, kemudian beraktivitas, tetapi niatnya sholat, kemudian tiba-tiba nanti assalamualaikum. Itu tidak cukup kata kata Al-Auza'i. Harus ada ima, harus ada isyarat. Ini pendapat Al-Auza'i ini membawa kita kepada, seperti juga yang disampaikan Ibnu Hajar, membawa kita kepada prediksi bahwa dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Apakah cukup dengan takbir saja sholatnya dalam suasana yang sebegitu gentingnya, Allahu Akbar, kemudian mereka berperang. Kemudian beberapa saat setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya, ini kan di bawah apa tadi? Di bawah apa? Di bawah isyarat. Di bawah sholat dengan isyarat. Isyarat kan dia sholat tetapi tidak ada rukuk, tidak ada sujud, cuma isyarat saja. Ini di bawah itu lagi. Di bawah itu lagi yang cukup dengan takbir dan mereka beraktivitas apapun juga. Musuh sedang ada di depan kemudian dibunuh. Ya. Nah, kemudian nanti tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian para ulama, kalau kita lihat pendapatnya Az-Zain di sini, sebagian para ulama berpendapat justru itu dibenarkan. Imak saja kan dibolehkan. Ya. Soal Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Itu dalam suasana sakit bisa. Suasana genting yang seperti yang di atas itu tadi juga bisa. Sekarang ini peperangan tidak bisa diprediksi. Menang atau kalah tidak bisa diprediksi. Musuh sedang peperangan sedang berkecamuk. Sekarang benteng sudah dikepung. Ya. Waktu sholat tiba. Menurut Al-Auza'i, yang paling minimal pendapatnya cuma ima. Di bawah ima tidak ada. Maksudnya ima ini apa? Isyarat. Di bawah isyarat tidak ada. Makanya dia mengatakan la yujzi'uhumut takbir. Tidak sah atau tidak cukup bagi mereka hanya sekedar takbir saja kemudian nanti salam. Ya. Ini pendapat beliau dan di sana ada pendapat yang lainnya. Yang menurut beliau adalah wa yuakhiruha hatta ya'manu. Pendapat beliau adalah tunda salat tersebut sampai nanti mereka dalam keadaan aman. Ya. Amannya bisa jadi mereka menang atau amannya terhenti peperangan begitu saja dengan datangnya malam, akhirnya mereka mengqadha semuanya. Mengqadha salat yang tadi tertinggal. Ya. Wa bihi qala makhul. Ya. Sependapat dengan Al-Auza'i ini makhul. Ulama tabi'in juga. Apakah wa bihi qala al-makhul ini adalah perkataan Al-Auza'i karena al-makhul seniornya di atasnya. Ya. Atau perkataan Imam Bukhari. Ada dua kemungkinan. Yang jelas makhul Al-Auza'i di situ ada pendahulunya. Itu makhul bahwa kalau seandainya peperangan tidak bisa diprediksi kemenangannya, kemudian suasana begitu genting, tidak cukup dan imak sholat dengan cara isyarat juga tidak bisa, maka tidak cukup dengan takbir saja masuk sholat kemudian nanti tutup dengan salam, tidak cukup, harus ditunda sampai kapanpun suasana kembali normal baru nanti diqadha. Ini sependapat dengan Al-Auza'i itu makhul. Wa qala Anas, ini sambungannya, bukan sambungan dari pendapat Al-Auza'i tetapi ini perkara yang lain. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asar dari Anas, hadartu inda munahadati hisni tustar. Saya pernah hadir dalam pasukan untuk menaklukkan benteng Tustar. Saya tadi malam lupa melihat Tustar ini di mana. Sekarang baru sadar ya. Ada yang punya HP? Ya, tidak ada. Di mana? Iran ya. Ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun ke-17 Hijriah di bawah kepemimpinan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. di bawah kepemimpinan ya Hormuzan berarti di Iran ya. Qaidu Junudil Furs Persia. Ya. Itu benteng yang luar biasa besarnya, kuatnya. Jadi Anas bin Malik ketika itu hadir dalam penaklukan benteng Tustar di Persia. Dimulai pengepungan benteng ini inda idha'atil fajri, itu ketika sudah muncul fajar, itu fajar kadzib, bukan fajar shadiq tapi fajar kadzib. Ini permulaannya dan di itu yang dipimpin, yang diputuskan oleh pemimpin mereka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wastadda isti'alul qital, kata Anas, semenjak dimulai pengepungan ini benar-benar bergejolak api perang. Ya. Istadda bergejolak, isti'al api, nyala peperangan. Falam yaqdiru 'ala shalah. Mereka tidak mampu untuk melaksanakan salat subuh. Ya. Salat subuh ini serangan subuh ya. Serangan subuh. Falam nusalli, kata Anas, tidaklah kami melakukan salat subuh itu illa ba'da irtifa'in nahar, kecuali setelah siang tinggi, matahari sudah mulai meninggi. Fa sallainaha, maka kami pun melakukan salat subuh itu di waktu tersebut. Wa nahnu ma'a Abi Musa, ketika itu kami bersama Abu Musa sebagai pemimpinnya, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais. Fa futiha lana, jadi sampainya, ini yang mengarah kepada pendapat Auza'i tadi, bahwa memang Abu Musa melihat penaklukan benteng ini ada di depan mata. Jadi prediksinya mungkin di atas 70%, cuma perlu dikerahkan kekuatan ya, perlu diperbesar lagi serangan. Ini yang membuat mereka tidak sempat untuk salat. Ya. Fa futiha lana, maka ditaklukkanlah Tustar itu atau Hisnul Tustar untuk kami, kata Anas. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu an, wa ma yasurruni bi tilkas salati ad-dunya wa ma fiha. Dan tidaklah membuat saya gembira dengan sholat tersebut walau diganti dengan dunia dan isi-isinya. Ya, dengan isi-isi. Perkataan Anas bin Malik ini ada dua versi ya. Ungkapan Ibnu Umar, terjemahan di sini apa? Sholat itu lebih menggembirakan aku daripada dunia dan seisinya. Ya, seisinya. Ada dua versi seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Makna dari perkataan Anas, yang pertama kegembiraan bahwa salat subuh yang tertunda itu tetap dilaksanakan. Ya, karena memang ketika mereka perang, mereka dalam keadaan benar-benar merindukan salat. Andai kata mereka sempat untuk salat, mereka akan salat di saat perang itu, tetapi memang mereka tidak mampu melakukannya. Jadi kerinduan untuk sholat itu terobati dengan kemenangan, kemudian dengan segera pas menang mereka langsung sholat. Walaupun waktunya sudah mulai naik matahari, waktu duha. Makanya Anas mengatakan bahwa sholat yang kami lakukan itu bagi saya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Karena terobati kerinduan yang hanya beberapa jam saja. Tetapi mereka tidak mampu melakukannya karena terhalangi oleh ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah penyesalan. Penyesalan. Ya. Ia sangat menyesal. Ya. Karena memang yang dimaksud dengan sholat subuh yang nilainya dunia dan segala isinya kan bergabung antara sholat sunatnya dengan sholat subuhnya. ketika mereka melakukan sholat subuh, mungkin saja mereka tidak melakukan sholat qobliyahnya, hanya sholat subuhnya saja. Ya. Nah, ini yang membuat Anas bersedih, karena dua rakaat yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya itu tidak sempat dilaksanakannya ketika itu. Ya, ini versi atau bentuk kedua dari makna perkataan Anas. Yang pertama tadi gembira, akhir-akhirnya ujung-ujungnya mereka tetap bisa melaksanakan sholat walaupun tertunda, dan mereka sangat berbahagia. Ya, ditambah lagi kemenangan yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua maknanya dia sangat bersedih karena luput darinya sholat yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Ya, daripada dunia dan isinya. Tetapi yang berhubungan dengan bab kita adalah cara sholatnya tadi. Ya, musuh bentengnya sudah hampir ditaklukkan dan sudah di depan mata, tetapi sholat subuh yang waktunya sebentar tertunda dan tidak bisa dilakukan dengan cara yang tadi diusulkan atau dianjurkan oleh Al-Auza'i, yang ternyata hanya tertunda dan tidak bisa dengan sholat secara isyarat, dan tertundanya jauh dari waktunya, yaitu setelah terbit matahari dan bahkan sudah naik. Itu subhanallah membuat mereka berkecil hati dan bersedih. Tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin sekarang ini yang seringkali sholat subuhnya setelah terbit matahari. Ya. Dengan merasa aman-aman saja. Tidak merasa kecewa, tidak merasa bersedih. Apalagi kalau malamnya mereka selalu bergadang, ya, dengan segala macam perkara yang mubah. Bila mana itu tidak dosa, kemudian nanti subuhnya tertinggal, subuhnya terlewati, sampai terbit matahari baru sholat subuh. Dan yang sangat menyedihkan lagi, orang-orang yang berlalu malamnya tanpa sholat. Ya, tanpa sholat. Dari mulai maghrib tiba, kemudian nanti malam lewat, subuh sudah selesai, terbit matahari, tidak ada satu sholat pun yang mereka lakukan. Ini kehidupan yang sangat merugi. Ya. Kehidupan yang sangat merugi. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu baru bunyi bab, ya. Ya, bunyi bab. Kemudian hadisnya pada halaman 959. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ja'far Al-Bukhari. Ya. Ini Bukhari, gurunya Bukhari. Gurunya juga Bukhari. Bukhari kan nama, Bukhara nama tempat, nama daerah. Ya. Ini orang yang dinisbatkan kepada Bukhara, Bukhari. Ya, kita punya banyak teman dan bahkan dosen kita Bukhari. Ya. Ya, nama digelari dengan Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari. Yaitu dinisbat kepada negeri Bukhara. قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. Kalau tadi hadis, kalau yang tadi yang bab yang sebelumnya hadis Abdullah bin Abbas. Sekarang hadis di bab ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش. Ya, kata Jabir, pada perang Khandaq datang Umar menjumpai Nabi dan menggerutu, menyumpah-nyumpahi orang kafir, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Wa yaqul ya Rasulullah, ma sallaitul asra hatta kadatis syamsu an taghiba. Ya. Ya Rasulullah, ini sebab dia menyumpahi mereka, yaitu saya tidak sempat sholat asar sampai sekarang ini hampir terbenam matahari. Ya, itulah kekesalannya. Orang-orang kafir Quraisy membuat dia tidak bisa sholat asar. Tidak bisa karena harus siaga terus. Lalu kata Nabi, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa ana wallahi ma sallaituha ba'du. saya demi Allah juga tidak belum salat ini. Ya, belum salat lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fa nazala ila buthana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ya ke area yang datar. Fatawadda'a, kemudian dia berwudu. Wa sallal asra, lalu beliau salat asar. Ba'da ma ghabatish syamsu, yaitu setelah terbenam matahari. Ya, sudah lewat waktunya. Kemudian thumma sallal maghrib ba'daha, kemudian beliau melaksanakan salat maghrib setelah salat asar yang dilaksanakan di waktu maghrib tadi. Ya. Dan ini tersimpan di sini ya, beriring juga tuntunan mengqadha salat. Bagaimana tuntunannya? Sesuaikan dengan urutannya. Sesuaikan dengan urutannya. Nabi SAW ketika kejadian ini tidak mendahulukan salat yang hadir. Salat yang hadir ketika itu salat apa? Maghrib. Tetapi dia mendahulukan salat yang sudah berlalu waktunya, yang lebih dahulu daripada salat yang hadir, yang fa'itah, salat yang telah yang luput. Didahulukan salat asar oleh Nabi, baru dia salat maghrib. Ini salah satu dari tuntunannya. Tetapi bukan berarti mengemudiankan salat asar atau salat yang luput bertentangan, tidak. Ya. Boleh saja didahulukan salat yang hadir waktunya, kemudian nanti setelahnya baru diqadha salat yang telah luput waktunya. Boleh. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi di sini adalah mendahulukan salat yang dahulu waktunya, yang lebih dahulu waktunya walaupun telah berlalu, kemudian baru dia melaksanakan salat yang hadir waktunya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini bolehnya mencela. Ya. Asal hukum mencela tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, tetapi kemudian mencela orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ini tidak juga mutlak dianjurkan. Ya, tidak mutlak juga dianjurkan, karena di sana ada orang-orang kafir yang tidak berhak untuk dicela oleh manusia. Ya, walaupun mereka tercela di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi tidak ada manfaatnya kaum muslimin mencelanya. Ya, tetapi ada orang-orang kafir yang memang berhak untuk dicela, dicaci maki seperti sekarang ini. Mereka yang mengakibatkan kaum muslimin ya terlewatkan dari waktu salat yang seharusnya mereka salat. Makanya Nabi tidak menegur Umar. Andai kata itu tidak dibenarkan, maka Nabi mengatakan jangan kamu lakukan celaan itu. Ya, Nabi tidak menegur karena memang wajar-wajar saja. Ya, wajar-wajar saja. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ya. Babu salati talibi wal matlub. Ya. Salat orang yang mengejar dan yang dikejar. Ini dalam peperangan juga ya. Semuanya dalam peperangan. Bukan orang yang mengejar maling. Ya. Tapi bisa jadi ya. Karena sebelum subuh maling biasanya subuh kan maling itu beraksi sebelum subuh. Ya. Banyak mereka yang beraksi dan bahkan banyak tidak sedikit dari mereka yang kesiangan. Ya. Jadi bisa jadi orang sedang akomat sekarang maling nampak. Ya. Nah, kemudian apakah tuntunan salat orang yang seperti ini bisa dipraktekkan? Ya, ini saya tidak tahu. Babu salati talibi wal matlub raqiban wa ima'an, dalam keadaan berkendaraan dan boleh dalam keadaan tersebut dia salatnya isyarat. Ya. Wa qala al-Walid dzakartu lil-Auza'i salata Surahbil ibn Simt wa ashabihi ala dhahri dabbah. Kata Walid, ini dari generasi tabi'in ya, kepada gurunya dia menyebutkan, menceritakan tentang salatnya seseorang namanya Surahbil ibn Simt dengan pasukannya, wa ashabihi, dengan kawan-kawannya, mereka salat di atas kendaraan, ala dhahri dabbah. Ini salat fardu. Kalau salat sunat tidak akan ada pertanyaan seperti ini. Faqal kadzalikal amru indana, begitulah perkaranya di pandangan kami. Maksudnya pada pendapat beliau seperti itu yang dilakukan. Idza tukhwifal al-fautu, bila dikhawatirkan lewat waktu, maka tuntunan solat dalam keadaan kondisi demikian adalah caranya seperti itu, di atas kendaraan dan bahkan dengan isyarat. Wahtajjal walidu biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi bani Quraidah. Ya. Illa fi bani Quraidah. Janganlah satu pun dari kalian salat asar kecuali ketika sudah berada di bani Quraidah. Ini perang apa? Perang bani Quraidah setelah perang Khandaq. Ya. Zuhur mereka tiba di Madinah, selesai perang Khandaq, Nabi SAW langsung mengumumkan bahwa jangan seorang pun dari kalian salat asar nanti kecuali sudah berada di Bani Quraidah. Maka terjadi perbedaan dalam memahami perintah Nabi. Mereka segera, memang semuanya serentak bergegas untuk berangkat ke Bani Quraidah. Tetapi kan persiapan yang mereka lakukan itu tidak sama. Ada yang simple saja sudah ngambil senjata karena pakaian perangnya masih ada di badannya, ambil senjata kemudian mereka pergi. Ada yang sudah terbuka pakaian perangnya, sudah turun semua, bahkan sudah disimpan ke tempatnya, akhirnya mengambil lagi, mempersiapkan lagi. Justru kan waktunya berbeda. Nah, ini yang nanti membuat mereka perjalanannya berbeda-beda pula. Ada yang memang di waktu asar sampai di Bani Quraidah, salat asar mereka di sana. Dan bahkan ada yang salat asarnya, yang waktu asar tiba mereka masih di pertengahan jalan. Waktu asar tiba mereka masih di pertengahan jalan. Nah, yang di tengah jalan, yang berada di pertengahan, maksudnya yang belum sampai masih di tengah jalan, ini yang terjadi di antara mereka perbedaan. Ada yang mengatakan, waktu salat kan sudah tiba, kenapa kita tidak salat? Akhirnya mereka sholat, tetapi dengan cara ini, cara yang dipahami oleh Al-Auza'i dan juga oleh Al-Walid, ya, bahwa mereka sholatnya di atas kendaraan dan ima, karena mereka sekarang mengejar, mereka dalam kondisi mengejar karena Nabi SAW menyuruh mereka mengejar Bani Quraidah di kampungnya untuk segera mungkin dibinasakan atau diperangi. Makanya mereka sholat dengan cara di atas kendaraan kemudian ima, isyarat. Dan ada yang menunda. Ada yang menunda. Karena mereka memahami sholat asarnya mesti di sana. Walau sudah masuk waktunya. Bahkan walau sudah lewat waktunya. Nabi menyuruh kita sholat asar di mana? Di sana. Di Bani Quraidah. Makanya ada yang menunda. Ada yang menunda. Inilah agama ini ditangkap oleh para sahabat dengan akal, dengan pemahaman mereka. Dan nanti pemahaman mereka itu direkomended oleh Nabi SAW. Direkomendasi oleh Nabi. Bukan mereka begitu saja memahami, kemudian mereka mengamalkannya tanpa ada naungan wahyu. Makanya berita perbedaan pendapat mereka ini sampai kepada Nabi. Dan ini yang nanti kita akan baca dalam hadisnya. Ya. Namun kalau sekarang, subhanallah, orang simpang siur memahami agama, tapi yang mengontrolnya siapa? Tidak ada. Mereka tidak meyakini adanya yang mengontrol. Ya. Makanya ada yang memahami ke kiri, ada yang memahami lurus, ada yang memahami ke kanan, ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Ya. Dan mereka yang memahami itu pun tidak memiliki alat-alat untuk memahami. Tidak pernah dikenal mempelajari bahasa Arab, tapi tiba-tiba dia ketika sampai pada satu ayat, menurut saya, karena kan begitu beraninya mereka berbicara tentang agama. Dan sampai mengklaim bahwa dalam Al-Quran tidak ada ini. Sampai klaimnya seperti itu. Tidak ada tuntunan ini. Tidak ada tuntunan ini. Padahal baca Al-Quran saja ngawur. Ini keberanian seorang manusia terhadap agama Allah. Tapi kalau tentang dunia, tentang hal-hal yang dibuat oleh manusia, mereka tidak berani mengeluarkan pendapat. Harus ada pakar-pakarnya. Anda memang pakar ekonomi? Anda ekonom sebenarnya sehingga bisa berbicara seperti ini? Anda memang dokter sehingga pantas untuk berbicara seperti ini? Macam-macam pengingkaran orang. Tapi kalau agama, menjadi santapan semua. Semua ingin menyantapnya. Semua ingin dilihat paham agama. Membawa ayat-ayat Allah kemana-mana. Memang terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak membeo saja. Nah, mereka memahami, mereka tangkap dengan akal mereka yang sehat. Kemudian nanti Nabi yang merekomendasi, Nabi yang Anda salah. Ini tidak bisa dilakukan. Orang yang salat, yang salah salatnya dibenarkan oleh Nabi. Orang yang salah paham tentang ayat-ayat Al-Quran dari para sahabat, Nabi SAW meluruskan. Dan bukan satu dua kali kasusnya. Dan mereka yang tadi berbeda pendapat itu pun nanti akan kita baca hadisnya. Ya, jadi bunyi bab, dan sekarang kita baca hadisnya. 946. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qala haddatsana Juwayriyah an Nafi'in an Ibn Umar. Ya. Hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Itu yang tadi dinukilkan oleh Imam Bukhari di bunyi bab. Fa'adraka ba'duhumul asra fit tariq. Ini yang masalah. Kalau yang sudah sampai di Bani Quraidah, waktu asar tidak ada masalah, selesai. Tapi yang masih di jalan, waktu asar sudah tiba, ini yang terjadi perbedaan. Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Sebagian mereka mengatakan, kita tidak akan melakukan salat asar kecuali sudah di Bani Quraidah. Kapanpun juga. وقال بعضهم بل نصلي, kata sebagian, kita harus tetap salat karena waktu asar sudah tiba. Lam yurad minna dzalika, ya, karena dia memahami bahwa perintah Nabi itu bukan secara tekstual semata, tetapi maksud Nabi adalah menggesakan kita. Jangan sampai nanti berleha-leha, padahal Nabi inginnya Bani Quraidah itu diserang tanpa ada yang menyadari. Jadi mereka terkejut dengan serangan tersebut. Jangan sampai diberi kesempatan mereka untuk lari. Makanya Nabi, ini yang diinginkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan. Karena kalau kata Nabi SAW, kalian harus cepat sampai ke Bani Quraidah agar mereka tidak lari. Sampai berita ini kepada mereka, kan tentu mereka akan lari. Tetapi kata Nabi SAW, tidak seorang pun melaksanakan salat asar kecuali di sana. Kan tidak ada perintah untuk menyerang. Ya, untuk menyerang. Dan tidak ada makna untuk memerangi. Ya. Karena di situ Nabi SAW mengatakan, tetap kembali kalian berpakaian seperti di Khandaq. Kemudian tidak ada seorang pun dari kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi kalaupun isu itu sudah sampai di sana, sebelum mereka sampai di sana, Bani Quraidah kan, mereka kan hanya untuk salat asar di sini. Berkah. Bisa jadi begitu pemahamannya. Ya, tetapi menurut pemahaman yang sebagian ini, Nabi sebenarnya menggesakan kita. Membuat kita terlecut untuk secepatnya sampai ke sana. Sehingga, ya, dia mengucapkan kata-kata tadi. Kalau tiba waktu salat, ya salat. Kalau seandainya salat kita tidak membutuhkan waktu lama. Makanya mereka salatnya dengan cara seperti tadi, yaitu apa? Di atas kendaraan dan isyarat. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzukira lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya zaman sahabat. Ini indahnya zaman sahabat. Ketika mereka berbeda pendapat, langsung kepada Nabi SAW sebagai penghukumnya. Kamu benar, kamu salah. Dan itu sudah berlalu. Nah, sekarang kita, agama para sahabat yang sudah hasil seleksi dari Nabi, itulah yang harus kita cari. Mereka beragama bukan beragama sembarangan. Bukan hanya sekedar menuhankan akal. Dengan akal saja enggak. Akal mereka saja sudah dipatokkan oleh wahyu, oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada pemahaman yang paling benar yang setelah diseleksi oleh Nabi kecuali pemahaman para sahabat. Dan tidak ada ibadah, ketaatan, amalan yang lebih sempurna dan tepat kecuali amalan para sahabat. Karena memang sudah diseleksi dan dibenarkan, diluruskan oleh Nabi SAW. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Apa kata Abdullah bin Umar? Falam yu'annif wahidan minhum. Nabi SAW tidak mencela atau menyalahkan seorang pun dari mereka yang tadi berbeda. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya dalam agama ini perkara-perkara yang berbeda pendapat luas. Ya, berbeda pendapat seseorang itu luas. Yang satu menggunakan cara ini, yang satu menggunakan cara ini. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan dikira bahwa karena kan sudah tertuduh ini sebagai Wahabi atau Salafi itu garis keras pokoknya yang benar mereka saja. Ini yang harus mereka perdengarkan bahwa agama kita ini ada yang masalahnya itu luas. Ya. Yasa'u fihi al-khilaf, yang berbeda pendapat dalam masalahnya luas. Seperti kasus ini. Ya. Yang satu sholat di jalan, yang satu tetap menunda sampai keluar waktunya tetapi dia sholat di Bani Quraidah. Nabi SAW tidak mencela seorang pun dari mereka. Tetapi ini yang perlu kita sampaikan bahwa perbedaan mereka itu dipantau oleh Nabi. Sekarang kita berbeda pendapat, tidak ada yang memantaunya. Tidak ada yang mengatakan ini benar, ini salah. Tidak ada yang merekomendasi bahwa pendapat kalian itu semuanya benar. Tidak ada. Makanya untuk supaya agar selamat, tidak ada cara kecuali yang tadi sampaikan. Kepada cara pemahaman para sahabat, kemudian cara beribadahnya para sahabat, karena mereka memang hasil seleksi. Hasil seleksi. Ya. Diseleksi dan seleksinya berkali-kali. Selama hidup Nabi menyaksi pemahaman mereka. Setelah diterbiah ya. Mereka dilatih, mereka diajari, dipahami, dijelaskan, diterangkan. Kemudian nanti diseleksi. Nah, ini membuatnya para sahabat itu lulusan terbaik. Sehingga mereka menjadi umat yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi para sahabat Nabi SAW dengan kemuliaan. Ya. Allah yang merekomendasi bahwa mereka manusia termulia. Jadi, bab kita ini, ya, banyak pelajaran seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian, bolehnya sholat dalam suasana yang seperti tadi. Saat mengejar ataupun dikejar dengan di atas kendaraan dengan cara isyarat. Ya, seperti yang direkomendasi oleh Nabi dari sholatnya para sahabatnya yang tadi ketika bersegera menuju Bani Quraidah walaupun mereka mendapat perintah bahwa tidak sholat kecuali di Bani Quraidah, tapi mereka paham bahwa maksud Nabi adalah bersegera tetap, dan segera itu tetap mereka lakukan. Apa segeranya mereka lakukan? Sholatnya tetap di atas kendaraan, mereka tidak turun, dan sholatnya bahkan apa? Isyarat. Ya. Tetap makna bersegera itu tetap ada dalam pelaksanaan sholat mereka. Bab yang terakhir, bab yang keenam, babut takbiri wal ghalasi bis subhi was salati indal igharati wal harbi. Ya, bab mengucapkan takbir dan waktu gelap al ghalas, ya, subuh yang masih gelap awal waktu subuh. Wassalatu indal igharati wal harbi, dan tuntunan salat ketika menyerang atau menyerbu dan ketika perang sedang berkecamuk. Ini sudah ada di bab sebelumnya, sementara yang berhubung dengan kita adalah takbir tetap harus ada, kemudian melaksanakan salat subuh di awal-awal waktu. Ya. Di awal-awal waktu walaupun masih gelap ya. Ya. Ini juga dalam peperangan, yaitu ceritanya nanti di perang Khaybar. Baik, kita baca hadisnya 947. Imam Muslim Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaib wa Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subha bi ghalas. Ini dalilnya bahwa boleh salat subuh di waktu yang gelap, maksudnya sudah masuk waktu subuh di awal waktunya. Ya. Summa raqiba, kemudian selesai salat dia menaiki kendaraannya, faqal, maka dia langsung bertakbir, Allahu Akbar. Itu yang maksud dengan takbir tadi, memulai perang atau memulai penyerbuan dengan takbir. Ya, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Ini motivasi. Ya, Khaybar akan ditaklukkan atau akan dibinasakan, akan dihancurkan. Ya. Inna idza nazalna bi sahati qaumin, sungguhnya kami apabila kita apabila sudah turun di area musuh, fasa'a sabahul mundharin, maka pagi harinya buruk bagi mereka yang sudah mendapatkan peringatan. Maksudnya musuh, ya, orang-orang kafir. Itulah yang dimulai oleh Nabi dalam ketika dia mulai menyerbu Khaybar. Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundharin. Ini ayat, potongan ayat. Ya, fakharaju, maka kata Anas mereka pun keluar, yas'auna. Nah, ini mengejar tadi sama dengan bab yang sebelumnya. Fakharaju yas'auna, maka mereka setelah subuh itu serentak berlari, ya, menuju daerah musuh, fisikaki, di gang-gang yang sempit, ya, yang menuju Khaybar, fisikaki, ya, artinya sikap gang, ya, lorong bisa juga artinya di sini apa? Di jalan-jalan, ya, di jalan-jalan, tetapi sikak ini adalah jalan yang sempit, lorong, ya, menuju Khaybar. Nanti yang membuat ini adalah pernyataan dari Anas bin, dan ini memang ada di kitab-kitab yang lain. Wa yaqulun, dan orang-orang Yahudi Khaybar terkejut, ya, melihat pasukan datang di pagi hari yang masih gelap. Mereka terkejut, mereka keluar untuk menuju kebun-kebun mereka, ladang-ladang mereka, membawa perlengkapan ke ladang, bukan perlengkapan perang. Maka mereka mengatakan Muhammadun wal khamis, qala wal khamisul jaysh. Muhammad membawa pasukan, ya, karena mereka benar-benar terkejut dengan serangan subuh tadi. Fadhahara alaihim Rasulullah SAW, maka Nabi mengalahkan mereka. Faqatalal muqatilah, Nabi membunuh mereka yang memerangi, yang melawan, yaitu pasukan perang. Wasabal dararia, dan menawan yang tidak berperang. Fasarat Safiyyatu lidihyatal kalbi, Safiyyah yang ketika itu seorang pembesar, ya, dari keluarga pembesar Yahudi, didapatkan bahagian oleh Dihya ibn Amir al-Kalbi, ya, sahabat Nabi yang Jibril biasa menyerupainya, ya, dengan ketampanan yang luar biasa. Sofia ini menjadi bahagian dari Dihya, pembagian harta rampasan perang, tawanan perang. Maka Sofia awalnya didapatkan oleh Dihya al-Kalbi. Wasarat, dan akhirnya li Rasulillahi SAW, diserahkan kepada Nabi. Thumma tazawwajaha, kemudian Nabi menikahinya. Waja'ala sadaqaha itqaha, maharnya adalah memerdekakannya, karena dia tertawan dan jadi budak. Ya, nah, kemudian Nabi memerdekakannya lalu menikahinya. Memerdekakan itulah maharnya. Faqala Abdul Aziz bin Suhaib li Thabit, kepada sejawatnya, itu teman seperguruannya. Abdul Aziz bin Suhaib seperguruan dengan Thabit ibnu Aslam al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, kedua-duanya. Kata Abdul Aziz kepada Thabit, ya Aba Muhammad, anta sa'alta Anas bin Malikin ma amharaha, coba engkau tanyakan, ya, Anas bin Malik, maharnya apa yang diberikan oleh Nabi kepada Safiya. Qala amharaha nafsaha, ya, kata Nabi, maharnya adalah dirinya sendiri, maksudnya dirinya Safiya, yang awalnya budak kemudian dia naik statusnya menjadi merdeka. Itulah maharnya. Jadi maharnya diri Sofia itu sendiri, kata Anas, dan Anas pun tersenyum. Fatabassama. Pertanyaannya Abdul Aziz tadi kepada Anas, anta sa'alta, apakah engkau pernah menanya Anas bin Malik apa mahar yang diberikan oleh Nabi kepada Sofia? Kata Anas, maharnya dirinya sendiri. Kemudian Anas tersenyum. Fatabassama. Fatabassama. Ya. Inilah hadis yang satu-satunya berada di bawah bab ini. Ya. Dan yang berkenaan dengan bunyi bab jelas ya. Takbirnya ada, salat subuhnya di waktu gelap, yaitu di awal waktu juga ada. Kemudian tata cara salat ketika menyerbu dan ketika perang, ini sudah ada jawabannya di bab yang telah kita pelajari. Dan di sini yaitu dengan ringkas. Dengan ringkas, kemudian setelah selesai langsung Nabi SAW mengendarai kendaraannya dan membawa pasukan dengan segera berlari menuju daerah musuh, ya, menuju daerah musuh. Dan ada pelajaran-pelajaran yang lain tadi seperti tentang Sofia yang maharnya adalah dirinya sendiri. Kemudian saling bertanyanya antara teman satu atau sama-sama dalam mencari ilmu, antara Abdul Aziz bin Suhaib dengan Thabit bin Aslam Al-Bunani, kedua-duanya murid Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullahu taala, rahimakumullahu taala. Saya katakan dari sikap itu artinya lorong, karena memang dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga ada bahwa Anas ketika masuk ke salah satu lorong di pagi yang gelap itu, yang sudah mulai agak ada menipis gelapnya, Nabi SAW saking sempitnya pahanya bersentuhan dengan paha Nabi. Berkendaraan menumpang kepada ayah tirinya. Siapa? Talha. Ya. Dia menumpang kepada ayah tirinya, kemudian Nabi beriringan dengan mereka, paha Nabi bersentuhan dengan paha Anas, dan ketika berjalan kan kain yang tertarik-tertarik sehingga terbuka paha Nabi SAW. Ya, terlihat putihnya oleh Anas bin Malik di malam di pagi subuh yang sudah mulai menipis gelapnya. Ini yang menunjukkan bahwa sikap tadi adalah jalan-jalan yang atau lorong-lorong yang sempit. Wallahu taala alam. Dan dengan itu selesailah kita pada hari ini, ya, hari Sabtu tanggal 15 Rabiul Akhir 1443, tanggal 20 November 2021 dari kitab Salatul Khauf. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru dalam Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Idaini, kitab dua salat hari raya, atau kitab dua hari raya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kenapa saya selesaikan bab ini segera tadi? Ada yang tahu? Padahal biasanya kita satu bab selesai. Kenapa? Karena juz keempat sudah ada di hadapan saya. Ada kita buka sesi tanya jawab. Ya. Dalam peperangan. Bapak jangan keluarkan dari masalahnya bahwa mereka dalam peperangan kemudian dikepung oleh musuh. Iya. Ya. Umar kan bilangkan apa, mencela kaum kafir. Ya. Pada saat itu belum sholat asar. Ya. Sini Allah alam, apakah Umar itu mengetahui juga pas sholat belum sholat? Atau memang istilahnya kalau kita saya mengatakan memanfaat, kalau menurut yang kita Umar tidak tahu. Umar tidak tahu. Dia kan diri dia yang dia ceritakan. Dia tidak tahu Nabi belum sholat. Makanya yang membuat dia semakin lapang hatinya ketika Nabi mengatakan demi Allah saya juga belum sholat. Ya. Yang faedah yang Bapak ambil itu adalah apa? Yang ke atas menegur Nabi karena dia belum sholat gitu dengan cara yang lain. Tidak bisa sampai ke sana. Karena Umar tidak sama sekali tahu bahwa Nabi belum sholat. Sama sekali tidak tahu. Ya. Karena memang pasukan itu kan terpencar sepanjang parit. Dibagi pos-posnya oleh Nabi SAW. Umar lagi lain posnya, Abu Bakar lain posnya. Sampai sekarang kan ada tempat-tempatnya. Sudah dirobohkan semua. Kemudian jadi masjid yang besar sekarang ini. Masjid Khandaq namanya. Yang pos-pos kecil itu sudah dirobohkan semuanya. Nah, kemudian diratakan dan dibuat bangunan masjid yang besar, megah. Ya. Jadi mereka di pos-pos tertentu sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pos yang lain. Makanya ketika Umar kesal dengan orang musyrikin dan ingin mencari tahu bagaimana tata cara salat yang dia tertinggal itu, dia pertama menampilkan kekecewaannya, kekesalannya karena tertunda salat asarnya dan maghrib hampir tiba, matahari sudah hampir terbenam. Kemudian Nabi ingin menghiburnya. Yang pertama, kalau Nabi mengatakan sholat sekarang, enggak, Nabi mengatakan saya juga belum sholat, berarti dia kenapa enggak mesti kamu kesalkan, saya juga belum sholat kok ya. Kemudian bersama Nabi SAW mencontohkan bagaimana tata cara sholat bagi mereka yang kondisinya seperti itu, dan sama sekali tidak ada sedikit pun arah ke sana, cara menegur orang di atas kita enggak ada. Umar tidak menegur Nabi ya. Kalau Umar ingin menegur Nabi, nah itu seperti di yang peristiwa di perjanjian Hudaybiyah. Ya, dia tahu bahwa Nabi keliru menurut dia. Makanya langsung dia, ya Rasulullah, bukankah engkau ini Rasulullah? Iya, saya Rasulullah. Bukankah kita berada atas kebenaran? Ini Umar ini, bukankah kita berada atas kebenaran? Iya. Loh. Kenapa kita mesti menghinakan diri kepada orang-orang musyrik? Kita bisa berperang. Kita 1400 lebih. Bukan 10 orang. Walaupun dengan senjata sekedarnya, tapi kita bisa melawan. Kenapa kita begitu menghina? Karena memang dari semenjak mereka tidak diputuskan untuk tidak masuk ke kota Mekah, ini sudah kerugian. Mereka telah menempuh perjalanan ratusan kilo berjalan kaki menuju Mekah. Ada sebagian pakai kendaraan. Sudah hampir masuk. Hudaybiyah itu hampir masuk. Hudaybiyah itu setelah Hudaybiyah langsung tanah haram. Ya. Bahkan sebagian Hudaybiyah itu di tanah haram. Nah, mereka tidak bisa masuk untuk melanjutkan umrah. Umrah tidak bisa masuk. Mereka sudah, cobalah kami periksa senjata kami. Tidak ada senjata. Lihat kami sedang pakai kain ihram. Apalagi yang kalian ragukan? Tapi tetap saja, kalian tidak boleh untuk melanjutkan umrah. Nah, ini kekecewaan yang luar biasa. Kemudian mulailah terjadi negosiasi. Ya, di saat itulah mulai ditulisnya perjanjian Hudaybiyah. Dan ditulis di hadapan Nabi. Utusannya Suhail bin Amr yang ketika itu masih kafir ya, diutus oleh mereka untuk menandatangani perjanjian dan mendiktekan. Mereka sudah membuat apa? Draft perjanjian itu sendiri. Walaupun yang menulisnya siapa? Yang menulisnya pihak Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Tapi draftnya mereka yang mendiktekannya. Maka dimulai oleh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dalam Sahih Bukhari. Mendengar Ar-Rahmanirrahim, Suhaib bin Amr mengatakan, ini apa ini? Ar-Rahman ini apa? Ya. Kita dalam semenjak lama yang kita tahu Bismillahi Allahumma. Ya. Bismikallahumma itu yang mereka tahu. Sementara Ar-Rahman mereka tidak tahu. Ar-Rahim mereka tidak tahu. Dan bahkan mereka mengatakan Ar-Rahman itu adalah Rahmanul Yamamah. Itu seorang yang gila di Yamamah itu yang Rahman kata mereka. Kami kalau ada tulisan itu kami tidak mau. Akhir kata Nabi SAW, hapus Ali. Ali tidak mau menghapus. Dan Nabi tidak tahu tulis baca. Mana yang Rahman itu Nabi tidak tahu. Kata Nabi SAW, tunjukkan Ali mana yang Ar-Rahman. Lalu tunjukkan Ali, kemudian Nabi menghapusnya. Ini sudah membuat kaum muslimin semakin kecewa. semakin marah, semakin emosi. Kemudian ketika Nabi mendiktekan, ya, hadza ma qada bihi Muhammadun Rasulullah. Ya, ini naskah pertama, draft pertama yang dari perjanjian Hudaybiyah itu yang didiktekan oleh Nabi. Syuaib bin Amr mengatakan, kalau andai kata kami meyakini kamu ini utusan Allah, tidak akan mungkin kami merangimu. Hapus. Ya. Kata Nabi SAW, Ali hapus. Ali juga tidak mau menghapus. Nabi SAW kemarin menghapus. Rasulullah. Hadza ma qada bihi Muhammadun. Ya. Ini semakin membuat mereka kecewa. Mulailah dibuat nota-notanya. Ya. Apa? Undang-undangnya. Kita dalam terikat perjanjian tidak berperang itu apa? Gencatan senjata selama 10 tahun semenjak ditulisnya perjanjian ini. 10 tahun lamanya. Enggak ada saling menyerang, enggak ada saling menyakiti, memerangi. Kemudian yang kedua, kalian tidak boleh umrah tahun ini. Tahun depan kalian boleh menggantinya. Dengan catatan pula, senjata yang dibawa, perlengkapan senjata yang dibawa begini-begini. Masuk ke Mekah hanya senjata biasa saja. Kalaupun kalian membawa senjata, maka letakkan di tempat tertentu dan kalian masuk umrah. Dan terus poin yang berikutnya, bila mana ada penduduk penduduk Mekah yang datang ke Madinah menyatakan keislaman, maka pihak Madinah tidak dibenarkan untuk menampung mereka, menerima. Sebaliknya, bila mana ada yang di Madinah ingin kembali ke Mekah, maka pihak Mekah dibenarkan untuk menampung mereka kembali, menerima dengan lapang dada. Semakin berkecamuk ke emosi dan kemarahan kaum muslimin. Nah, sampai-sampai Umar mengatakan kepada Nabi seperti tadi, ya Rasulullah, bukankah engkau benar-benar Rasulullah ini? Bukankah kita benar-benar di atas agama yang benar? Lalu kenapa kita menghinakan sekian bertubi-tubi? Dengan mudahnya engkau menghapus nama Ar-Rahman. Dengan mudahnya engkau menghapus Rasulullah. Dengan mudahnya kamu mendatangi kesepakatan yang memihak mereka sementara kita direndahkan. Nah, ini ma'asyiral mu'minin. Jadi Umar langsung menegur. Kalau tadi Umar tidak tahu sama sekali. Umar tidak tahu sama sekali. Ya. Dan itulah Umar. Itulah Umar radhiyallahu anhu. Dan tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Ya. Patokan untuk melakukan hal yang sama dalam mengoreksi orang yang di atas kita. Ya, karena memang sudah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Assalamualaikum, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah nas tentang memakai pakaian sampai pakaian itu tua atau usang? Jazakumullahu khairan. Enggak tahu saya. Ya. Memang ada, tetapi bukan anjurannya. Nabi SAW membagi harta milik manusia ini kepada tiga. Yang pertama, yang kamu makan itu habis. Ya. Dan apa yang kamu pakai usang. Ya. Ma labistahu fa ablaita. Apa yang kamu pakai dia usang. Ujung-ujungnya nanti akan lusuh. Bisa jadi itu maknanya. Ya. Itu maknanya yang kita sebenarnya, walaupun tidak dibawa ke sana, semua yang ada di dunia ini akan usang semuanya. Akan sampai waktunya di mana mereka akan lusuh. Apapunlah, rumah, pakaian, kendaraan, tidak ada yang abadi. Ya. Nah, cuma apakah dianjurkan memakainya sampai usang? Tidak tahu. Tetapi justru yang ada arahan ke sana yaitu tentang al-ma'un. Al-ma'un ini adalah barang milik yang sudah tidak dipergunakan. Ya. Sudah tidak dipergunakan. Berarti pemakaiannya sebentar. Tetapi dia masih layak pakai. Dan di antara sifat yang dicela di surah Al-Ma'un ini, sampai barang yang tidak dipakai sekalipun itu, mereka pun juga tidak mau membagi-bagikannya. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Jadi mengarah kepada justru bukan untuk memakainya sampai usang, Karena kenyataannya manusia kalau sudah nampaknya tidak layak dipakai, apalagi orang yang banyak duitnya, dia ganti dengan yang baru. Sementara yang sudah dipakai tadi dilipatnya, ditempatkan di tempat yang lain dan tidak dipakai lagi. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman atau orang-orang yang munafikin, itu sampai barang yang mereka tidak perlu juga mereka tidak mau membagi-bagikannya. Mereka tidak butuh, mereka tidak perlu lagi. Tapi sampai barang itu pun mereka tidak mau membagi-baginya. Nah, ini sudah begitu kuadrat bakhilnya. Ya, benar-benar sudah bakhil lagi. Dia tidak pakai, dia tidak butuh, dia tidak perlu. Tapi mending dia rusak begitu saja daripada dibagikan kepada orang lain. Ini sudah keterlaluan. Ya, jadi memang tidak saya ketahui ada dalil yang mengarahkan ke sana, tetapi dengan arah-arahan tadi, ya, kalau memang kita mampu untuk memiliki yang lebih baru, yang lebih baik, kemudian yang sudah kita pakai ini kita bisa beri kepada yang lain, maka ini lebih utama daripada kita memakainya sampai lusuh, sementara yang baru pun kita susah untuk memberikan kepada orang lain. Kita beri kepada orang ini buka plastik, ada? Susah. Yang second pun payah kita memberi kepada orang lain. Makanya kalau memang ingin memiliki jiwa dermawan, maka kalau memang tidak bisa dengan yang buka plastik, yang sudah kita pakai sajalah. Dan kita bisa mengganti yang baru, berikan kepada orang yang tidak memilikinya. Ya. Dan ini yang kita upayakan ya, untuk menerima dan membagi-bagikan pakaian layak pakai. Karena masih banyak pakaian-pakaian yang kita merasa tidak layak lagi memakainya, tetapi bagi orang justru itu pakaian yang indah, yang bagus. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.